min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jadi kita lanjutkan kajian kita membaca daripada risalah tarbiyatul aulad fi dhawil kitabi wa sunnah. Berikutnya berkata penulis hafizahullah taala, du'aul anbiya was salihin bidzurriyah, doanya para nabi dan juga orang-orang salih. Dengan adanya zuriat, yakni mengharapkan zuriat. Tentu yang dimaukan adalah zuriat thayyibah, salihah. Tidak semata memiliki keturunan, tetapi keturunan-keturunan yang baik. Baik di sini secara fisik maupun secara mental. Baik dalam artian sempurna penciptaan dan juga sempurna indera dan juga sempurna akal. Sempurna penciptaan, bukan anak yang cacat. Sempurna mental, bukan idiot. Dan yang semisalnya, maka tentunya di saat kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dzurriyatan thayyibah, doaul anbiya, doa Zakaria, di antara doanya para anbiya adalah doanya Zakaria. Qala taala, Allah taala menyatakan, hunalika da'a Zakaria rabbah, di sanalah Zakaria berdoa kepada Allah Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah, dia mengatakan, wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku dari sisimu dzurriyatan thayyibah, karuniakanlah dari sisimu dzurriyatan thayyibah, anak keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Wa min du'a'i salihin, dan di antara doanya orang-orang yang salih dari kalangan mukminin, qala ta'ala, Allah taala menyatakan, walladzina yaqulun, ini ibadur rahman, ini doanya ibadur rahman. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mereka mengucapkan, wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan kami penyejuk pandang mata kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini, di dalam dua ayat ini ada dua qaid permintaan terhadap dzurriyat. Yang pertama adalah thayyibah, yang kedua adalah qurrata a'yun. Dan anak-anak keturunan itu merupakan zinatul hayatid dunya, sebagaimana telah lewat, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya, harta Dan anak-anak itu merupakan apa? Merupakan perhiasan kehidupan dunia. Maka tentunya ini juga merupakan kait yang lain daripada zuriat, yakni akan menjadi perhiasan dalam kehidupan dunia. Coba kalau anak tersebut anak yang nakal, anak yang bandel, anak yang brutal, berandal, ya tidak lagi menjadi zinah dalam kehidupan dunia, ya justru menjadi musibah, tidak menyenangkan hati orang tuanya dan menjadi sampah masyarakatnya. Demikian pula doa daripada Ibrahim, di mana Ibrahim berdoa mengharapkan anak keturunan yang baik, diberitakan gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan dua putra dengan sifat masing-masing. Fabasyarnahu bighulamin halim, yakni Ismail, maka kami beritakan Ibrahim dengan kelahiran seorang putra yang penyantun, yang lembut, yang penuh kasih sayang. Kemudian dalam surat yang lain Allah menyatakan wa basyaruhu bi gulamin alim, dan para malaikat itu memberitakan gembira kepada Ibrahim dengan anak yang alim, yang memiliki ilmu. Maka tidaklah mungkin untuk kemudian halim, melainkan dia ini adalah seorang yang sempurna penciptaannya. Demikian pula tidak mungkin alim kalau tidak sempurna akalnya. Dan ini isyarat akan qaid dalam mengharapkan dzurriyat, minta kepada Allah dzurriyat thayyibah. Tentunya baik secara khilqah, ya, baik secara asal penciptaan ataupun secara akal, kalau anak tersebut tidak sempurna dari si ini akan menjadi beban pada orang tuanya dan akan membawa kepada rasa sedih yang mendalam. Anak lahir dalam keadaan cacat, cacat pendengaran, cacat penglihatan, cacat kaki, cacat ini, cacat itu, akal, idiot dan sebagainya. Akan tetapi di saat seseorang, ya tentunya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan-keadaan yang demikian, maka bersabar dengan kesabaran yang baik, mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar. Dan tetap kemudian, ya, dengan keadaan-keadaan dan kekurangan-kekurangan tersebut masih bisa untuk menjadi orang-orang atau anak-anak yang salih-salihah. Ya, salih-salihah. Dan itulah hakikat daripada qurratu ayun. Meskipun qurratu ayun, ya, sesuatu yang menyejukkan pandangan mata. Tetapi pandangan mata di sini tidak sebatas pada pandangan mata penilaian secara zahir, tetapi juga penilaian secara batin. Karena tampilan manusia, tampilan seseorang tidak hanya tampilan zahir saja. Demikian pula anak, jangan melihat dari sisi tampilan zahir. Mungkin ada kekurangan, ada cacat secara fisik, tetapi lihat tampilan batinnya. Bisa dia anak yang soleh atau solehah, maka dia memiliki tampilan batin yang sangat indah, yang akan bisa menyejukkan pandangan orang tuanya dan akan menjadi zinatul hidunya dengan keterbatasan dan kekurangannya tersebut. Kemudian juga doanya Maryam, wa inni samaituha Maryam wa inni a'udzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Di saat lahir diberi nama, kemudian didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala dimintakan perlindungan dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk. Dan di umat ini, walhamdulillah, doa seperti ini dipanjatkan di saat seseorang hendak berhubungan badan, ya, suami istri. Dan itu nanti akan ada pembahasan khusus setelah ini, ya, pada tempatnya, ya, dengan berdoa, Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan ma razaqtana. Di situ merupakan bentuk perlindungan, meminta perlindungan hatta sebelum lahir, anak sebelum lahir ke dunia, sehingga seseorang itu telah melakukan usaha yang terbaik untuk kesolihan daripada putra-putranya, bahkan semenjak anak-anak mereka berlahir di dunia. Yang pertama dari sisi pemilihan pasangan, tidak sembarangan dalam memilih pasangan. Yang kedua, kemudian senantiasa untuk menjaga ilmu dalam perkara-perkara tersebut, din. Yang ketiga, terkait dengan hubungan biologis yang dilakukan, senantiasa untuk, ya, berusaha sekuat tenaga, jangan sampai lupa untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Tapi berikutnya, faidatul waladi salih, faidah daripada anak yang salih. Wal waladu salihu, dan anak yang salih itu ni'matun minallahi ta'ala, merupakan nikmat dari Allah ta'ala. Qala Allah, Allah ta'ala menyatakan, idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min salaf. Apabila mati ibnu Adam, maka amalannya terputus kecuali dari tiga perkara. Apabila ibnu Adam itu mati, maka amalannya terputus kecuali dari tiga perkara. Shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'u lah. Ini merupakan faedah daripada anak yang saleh tersebut di dalam hadis ini, bahwasannya anak Adam, manusia, apabila mati, maka terputus seluruh amalannya kecuali dari tiga perkara. Shadaqah jariyah, yakni amalan sedekah yang terus mengalir pahalanya dari amalan-amalan yang dia usahakan dengan tangannya sendiri, dari suatu usaha yang halal dan berbentuk sesuatu yang kemaslahatannya, kemanfaatannya berjalan terus-menerus. Dan nanti pada hadis berikutnya disebutkan di antara contoh-contoh bentuk sedekah jariyah atau amalan-amalan jariyah. Atau ilmu, suatu ilmu yang dimanfaatkan dengannya, baik ilmu dunia maupun ilmu agama. Jadi seseorang memiliki sedikit kemampuan, sedikit skill, keterampilan yang membawa kepada kemanfaatan dari perkara-perkara dunia, kemudian dia ajarkan kepada yang lainnya dan membawa jalan kepada orang yang lain tersebut mendapatkan kemanfaatan, maka hal tersebut selama masih dimanfaatkan dan dijalankan, dia mendapatkan daripada amalan-amalan yang mengalir pahalanya. Jadi jangan kemudian meremehkan skill sekecil apapun. Mungkin bagi kita skill tersebut adalah sesuatu yang sepele. Bisa jadi bagi manusia yang lainnya itu menjadi peluang bagi dia, terbukanya berbagai macam pintu-pintu rezeki. Seorang hanya bisa, ya, dia memiliki kemampuan berbagai macam masakan-masakan, misal contoh saja. Bagi dia masak-masak itu perkara yang sepele saja. berbagai macam resep dia bisa. Dan dia juga tidak begitu mementingkan masalah masakan-masakan, karena dia mungkin sudah punya pekerjaan tetap, ya, pemasukan yang cukup dan semisalnya. Tetapi di saat dia ajarkan kepada orang lain, kemudian orang lain tersebut dengan resep-resep dia bisa membuka usaha, ya, usaha yang halal, usaha yang baik, maka dengan itu, dengan skill yang bagi dia sepele tadi, dia mendapatkan pahala yang besar terus menerus, ya. Karena terbukanya pintu rezeki dari saudaranya melalui dia. Bahkan semisal misain, contoh aja ya, membuat kukis, ini kan amalan sepele, kukis, ya. Ini diajarkan kepada orang lain, misalnya, orang lain kemudian bisa membuka dagangannya, kemudian bisa berjalan. Maka selama orang tadi menjalankan usahanya dan selama pintu rezeki, ya, melewati daripada usaha tersebut kepadanya, maka dia mendapatkan pahala. Ya. Orang yang mengajarkan tadi mendapatkan pahala. Ini perkara-perkara dunia, ngajarin jahit misalnya, ngajari cara buat bakso, soto. Ini disebutkan yang enak-enak saja. Al-muhim, ini semua kalau diniatkan ikhlas karena Allah mengharapkan daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada orang lain cara-cara tersebut akan berpahala. Kalau laki-laki yang mungkin bengkel misalnya, ya kan? Atau skill-skill yang lain. Ini perkara-perkara dunia, lantas bagaimana kiranya dengan perkara-perkara agama? Seseorang yang bisa membaca Al-Quran, mengajarkan kepada orang lain baca Al-Quran, ya. Seseorang yang sudah bisa baca kitab, mengajarkan kepada orang lain tata cara bahasa kitab, bahasa Arab, mengajarkan lughah Arabiyah, ya. Seseorang yang mengajarkan ilmu din, mengajarkan ilmu tafsir, ilmu fikih dan yang sebagainya. Betul-betul ilmu yang di situ diharapkan hanya wajah Allah Subhanahu wa taala, atau ya ini ilmu-ilmu yang kaitannya dengan syariat. Maka tentu itu merupakan amalan yang sangat besar. Awaladin salihin yad'ulah. Ini yang ketiga dan ini yang dimaukan dengan judul bab atau judul ini tadi, tema faidah alwaladis salih. Yani anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Anak soleh itu merupakan usaha daripada orang tua, dan orang tua mendapatkan apa yang dia usahakan. Orang tua mendapatkan apa yang dia usahakan. Sehingga kalau si anak, ya, dengan sebab daripada usaha orang tua, pendidikannya, menyekolahkan anaknya, mengajari akhlak dan budi pekertinya, kemudian anak tersebut menjadi anak yang saleh, yang senantiasa ingat kepada orang tua dan mendoakannya, maka anak saleh tersebut menjadi satu permata berharga bagi orang tuanya, yang akan senantiasa, ya, dinikmati dan dirasakan kemanfaatannya oleh orang tua meskipun orang tua telah meninggal dunia. Dan yang dirasakan kemanfaatannya tidak hanya doanya saja, seluruh daripada amalan-amalannya. Karena sekali lagi, seseorang tidaklah mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Sedangkan anak adalah min kasbi abi, termasuk daripada usaha bapaknya. Sehingga apa saja amalan yang dilakukan oleh si anak akan menjadi pahala. Seseorang mungkin dia mengeluarkan 100, 200, katakanlah paling besar 500 per bulan untuk biaya daripada syahriyah ataupun bulanan SPP misalnya dari anaknya. Itu tidaklah seberapa dibandingkan dengan panen pahala yang didapatkan oleh sang orang tua. Bisa dibayangkan, setiap hari coba kalau di rumah anak-anak itu bisa apa enggak? Setiap hari pagi, siang, sore, malam baca Quran, ya kan? baca Quran, belum pelajaran-pelajaran yang lain tentang agama yang lain yang luar biasa. Mereka pagi, siang, sore baca Quran setiap saat, setiap waktu itu, setiap harinya begitu. Sedangkan satu hurufnya Al-Quran yang dibaca adalah 10 kebaikan. Coba bayangkan dengan 500 ribu tadi, tak ada perbandingannya, sama sekali tidak. Maka sangat kecil. Di saat kemudian seseorang rela dengan sekuat tenaga memberikan daripada yang terbaik untuk anak-anaknya, sungguh sesuatu yang sangat merugikan sekali, ya, dan menjadi penyesalan nanti kalau kemudian salah dalam menyerahkan pendidikan anak kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam masalah pendidikan agama. Terlebih kalau kemudian dihilangkan nanti, kalau dihilangkan ya masalah pendidikan agama, atau ada tapi tidak pernah diajarkan kemudian tentang bagaimana baca Quran yang benar, bagaimana pemahaman yang benar, akhlak yang benar, fikih yang benar, ahkam muamalah yang benar, dan semisalnya. Wallahul musta'an. Maka anak, di saat seseorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anak, itu merupakan satu modal besar. Allah telah memberikan kepada kita rasul mal, istilahnya modal besar, tergantung kita dalam mengolahnya dari modal yang Allah titipkan kepada kita. Apakah bisa menghasilkan pahala, bisa menghasilkan berbagai macam keuntungan-keuntungan akhirat kita, ataukah justru hanya sekedar menjadi beban pertanggungjawaban di akhirat nanti, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah dilakukan pada anaknya. Anak semua yulad alal fitrah, ya, mereka telah dalam keadaan fitrah. Abawa yuhawidanihi yunasironihi yumajisanihi. Orang tua yang menyatakan anak tersebut kemudian Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Artinya anak tersebut, ya, masih ibaratnya kertas yang putih, bersih. Mau dicoret apapun ya jadi sudah anak tersebut. Mau diisi dengan apapun, diwarnai dengan warna apapun, itulah orang tua yang paling berkepentingan, memiliki wewenang terhadap anak-anaknya. Wallahul musta'an. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Wa yaqul, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la turfa darajatuhu fil jannah," seseorang sungguh dia diangkat derajatnya di surga. Diangkat derajatnya di surga. Kalau tidak salah ini hadis Sa'ad bin Sal bin Sa'ad Sa'idi. Fayaqul anna hadha. Kemudian orang tadi mengatakan, dari mana ini? Yakni kedudukan setinggi ini aku dapatkan dari mana ini? Begitu. Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladikalat, dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Perhatikan di sini. Barakallahu fikum. Bagaimana seorang anak bisa mengangkat derajat orang tuanya setinggi-tingginya di surga, sampai orang tuanya bingung, dari mana derajat ini aku dapatkan. Anak yang seperti ini mungkinkah akan bisa terjadi di saat kemudian anak tidak diberikan dengan pendidikan-pendidikan yang benar, diarahkan kepada pendidikan-pendidikan yang benar? Anak yang seperti ini, yang bisa kenal terhadap orang tuanya, kebaikan orang tuanya, menginginkan yang terbaik bagi orang tuanya, mengangkat derajat orang tuanya dalam keadaan anak tersebut diserahkan kepada pendidikan-pendidikan yang tidak mementingkan perkara din, perkara agama, mungkinkah? Kasus-kasus di luar sana kita lihat, kita saksikan, ya. Ya, mungkin tidak semua kita lihat, tapi kita dengar, ya. Luar biasa kerusakan-kerusakan anak. Wallahul musta'an. Anak kecil sudah pegang HP sana kemari. Bahkan akhir-akhir ini ada maraknya berita tentang anak-anak SD sudah bermain na'udzubillah, bermain seperti layaknya suami istri begitu. anak-anak SD, bahkan di video sama temannya sendiri. Nah ini betapa sangat rusak. Dan apakah itu murni kesalahan daripada anak? Orang tua yang paling besar tanggung jawabnya dalam perkara ini. Dan anak-anak yang seperti itu, ya, apakah mungkin kemudian diharapkan mendoakan orang tuanya? Jangankan istighfar untuk orang tuanya, istighfar untuk dirinya sendiri saja enggak. Dia tidak sadar dan dia tidak paham terhadap apa itu dosa. Dia tidak tahu tentang kehidupan, apa hakikatnya. Wallahul musta'an. Ada anak-anak yang habis waktunya siang dan malam di hadapan komputer ataupun di hadapan PC ataupun di hadapan HP. Main game berjam-jam sampai lupa makan, lupa minum. Bahkan ada kasus sampai meninggal gara-gara permainan-permainan HP online. Ada anak-anak yang karena memang difasilitasi di rumah orang tuanya, ya, main game online kemudian tiba-tiba datang tagihan 10 juta. Orang tuanya gajinya tidak sampai 3 juta satu bulan, ditagih 10 juta karena permainan game online. Tidak tahu anak seperti apa gambarannya. Al-Muhim, ada kasus-kasus seperti ini. Anak-anak sampai rusak motoriknya, ya, motoriknya rusak, jalan sempoyongan, jatuh sana jatuh ke sini karena motoriknya rusak. Anak-anak tangannya selalu gerak seperti ini gara-gara HP. Wallahul musta'an. Dan dengan HP pula, dengan berbagai macam permainan-permainan itu, mereka rusak akhlaknya. Tidak punya kepekaan terhadap lingkungannya. Sudah nafsi-nafsi sudah. Dia seperti hidup di dunia ini, hidup sendiri. Dia hidup di satu tempat, sedangkan jiwanya di tempat yang lain. Badannya di satu tempat, tapi jiwanya hidup di tempat yang lain. Dia punya alam sendiri. Coba dibayangkan generasi yang seperti ini akan diharapkan seperti apa ke depannya. Wallahul musta'an. Dan menjadikan emosi labil. Anak-anak yang seperti ini mudah marah dia, ya. Kalau keinginannya tidak dituruti, gebrak meja, banting pintu, gulung-gulung, nangis kalau misal al-muhim, ya. Terkadang gelandang pergi tidak mau pulang. Di berhari-hari ternyata di depan warnet. Wallahul musta'an. Maka ini cukup untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang masih menggunakan akal sehat. Bagi kita semua, ya, untuk memiliki kepedulian terhadap anak-anak kita. Apakah menginginkan anak-anak yang seperti itu, ataukah menginginkan anak-anak yang bisa mendoakan istighfar kepada orang tuanya? Anak di saat dia dari kecil sudah dididik dengan pendidikan-pendidikan agama yang baik, ditanamkan untuk bakti kepada orang tua, nak senantiasa ya nak ya, nanti doakan ibu bapak ya nak ya, abi umikmu ya, ya. Setiap kali dia berangkat ya mau belajar ke ma'had, ya, tempat belajar dia, selalu diingatkan berdoa nak di jalan hati-hati, jangan lupa doakan abi umi. Terus seperti itu akan tertanam secara otomatis sudah. Di jalan dia mendoakan abi umiknya, selesai sholat dia mendoakannya, pulang mendoakannya, ketemu abi umiknya mendoakan, dan terus seperti itu. Dan anak-anak seperti ini, kalaupun seandainya abi umiknya meninggal di usia dia masih muda, sudah tertanam dia bagaimana harus berbakti kepada orang tuanya dalam keadaan orang tua sudah tiada. Senantiasa dia berdoa, berdoa dan berdoa. Maka itu menjadi amal soleh. Dan tentunya ini sesuatu yang bukan anugerah, tetapi sesuatu yang dalam artian bukan anugerah, ini bukan sesuatu yang anugerah yang istilahnya majanan begitu, balas. Tetapi ini adalah sesuatu yang diusahakan. Tentunya diusahakan yang pertama adalah berharap dari Allah Subhanahu wa taala akan taufiknya. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu diminta. Ya, bukan pasrah, diminta. Kemudian usaha, tempuh langkah-langkah untuk bisa menghadap, untuk bisa mendapatkan apa yang diharapkan tersebut. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam juga bersabda, sab'un yajri ajruha lil 'abdi ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi. 7 perkara yajri ajruha, yang terus mengalir pahalanya, lil 'abdi, bagi setiap hamba, ba'da mautihi, setelah matinya dia, wa huwa fi qabrihi, dalam keadaan dia telah berada di alam kuburnya. 7 perkara ini juga bukan pembatasan, akan tetapi ini merupakan contoh-contoh perkara-perkara yang lain bisa dikiaskan. Man 'allama 'ilman, ini yang pertama. Barang siapa yang mengajarkan ilmu, yakni ilmu yang bermanfaat, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, dan ilmu akhirat lebih-lebih lagi, kemuliaannya lebih tinggi. Aw ajra nahron, atau mengalirkan sungai. Sungai di sini tidak mesti harus besar begitu sungai ya. Yaitu yakni irigasi, sanitasi dan semisalnya, ya selokan dan sebagainya. Itu akan menjadi amal saleh yang terus mengalir pahalanya kalau diniatkan karena Allah, bukan diniatkan karena ingin mendapatkan suara. Ya. Supaya menang dalam pemilihan suara, bukan. Tetapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia adalah sebagai seorang kepala negara atau sebagai seorang perangkat desa dan semisalnya, dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jabatannya. Ya, bukan supaya langgeng daripada jabatannya, bukan mendapatkan simpati manusia. Tetapi karena semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa au hafara bi'ran, atau dia menggali sumur. Ya, sumur tidak mesti dengan dia sendiri yang harus ngeduk begitu. Tapi dia menjadi asbab. Entah itu mengada orang lain ataupun dia sendiri yang membiayai, ya, untuk kemudian tercipta sumur di satu lingkungan masyarakat. Ada MCK yang bisa dimanfaatkan oleh muslimin secara luas. Au gharasa nakhlan. Nakhlan ini juga hanya contoh saja. Menanam pohon kurma. Pohon apa saja yang berbuah, yang bisa dinikmati buahnya, atau yang berdaun rindang yang bisa dimanfaatkan kerindangannya, itu semua akan bermanfaat. Setiap kemanfaatan sekecil apapun akan bernilai jika seseorang melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seseorang tidak akan pernah ada ruginya di saat senang bercocok tanam, ya. Ataupun senang untuk kemudian menanam pepohonan dan sebagainya kalau karena Allah Subhanahu wa taala. Maka burung-burung yang kemudian makan daripada hasil cocok tanam dia, itu sedekah baginya, ya, teranggap dan tercatat sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dicatat sebagai sedekah. Bukan kerugian itu. Bukan kerugian, tetapi itu adalah tercatat sebagai sedekah. Au bana masjidan, atau dia membangun masjid. Selama masjid tersebut masih dipakai untuk ibadah. Walaupun masjid tersebut mengalami berbagai macam renovasi. Karena dia yang pertama kali membangunnya, maka pahala tersebut terus mengalir kepadanya selama masih dipakai masjidnya. Walaupun mungkin bahan-bahan dari dia sudah hilang semuanya, tidak ada masalah. Kenapa? Karena intinya adalah dia yang pertama kali mansana sunatan hasanah, orang yang mensunahkan sunnah hasanah yang pertama kali. Maka yang lainnya kemudian dia hanya sekedar merenovasi, membongkarnya, walaupun kemudian lebih lebar, lebih luas, lebih megah, lebih ini, lebih itu, lebih nyaman dan sebagainya, tetap tidak akan bisa mengalahkan pahala orang yang pertama kali letaknya. Seluruh daripada apa yang dilakukan orang-orang setelahnya itu kembalinya kepada orang yang pertama. Walaupun katakanlah pondasinya sekalipun sudah habis, sudah tidak ada, katakanlah, ya, karena direnovasi sedemikian rupa, tetap yang pertama. Ya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'ah. Itu yang harus difahami, ya. Jadi sepantasnya untuk berlomba dan bersegera menjadi yang pertama peletaknya. Orang-orang yang datang belakangan tidak akan bisa untuk meraih keutamaan orang yang pertama ini tadi. Awar rotha mushafan atau mewariskan mushaf. Ya, kalau punya rezeki mungkin ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan rezeki. Belikan mushaf. Belikan mushaf untuk kemudian kasihkan kepada para hafidh-hafidhah yang ada di mahat-mahat Ahlussunnah. Sudah itu luar biasa itu, nanti tidak terkira besarnya pahala itu. Betul. Ya. Karena mereka ini luar biasa siang malam baca Quran. Ya. Tidak hanya satu juz, dua juz yang sudah hafidh-hafidh Quran itu. Berjuz-juz itu siang malam mereka. Ya gitu, kita sendiri enggak mampu kan. Tetapi kita hanya sekedar memberikan modal dan mereka senang. Ya. Mushaf yang bagus tentunya yang mereka kemudian akan sering baca, ya, akan menjadi amal soleh yang sangat besar bagi kita. Tanpa tenaga, ya kan? Tanpa modal tenaga, hanya sekedar bermodalkan apa? Bermodalkan uang yang tidak seberapa lah itu, mushaf murah, ya, dibandingkan dengan pahala yang akan didapatkan oleh seseorang. Mushaf Al-Quran. Atau survei dulu kepada anak-anak, kalian itu suka mushaf yang seperti apa? Ini ada insyaallah muhsinin, enggak harus menyebutkan nama dirinya. Ya, kalau yang mau memberikan dia. Ini ada muhsinin ini yang mau memberi kalian mushaf, tapi kalian senangnya yang seperti apa supaya nanti kalian ya betul-betul hati-hati menjaganya, kemudian bisa bermanfaat, kalian baca terus. Maka ini juga merupakan amal soleh, terlebih setelah meninggalnya seseorang akan terasa khasiat, bukan khasiat apa, manfaat daripada amal soleh tersebut. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti, atau meninggalkan anak. Waladan ini laki-laki, tapi ini juga sekedar contoh saja, anak laki ataupun perempuan. Yastaghfiru lahu ba'da mauti, ini juga salah satu bentuk amalan saja. Ya, yang mendoakan ampunan untuknya setelah kematiannya. Ibnu Jauzi dalam kitab Ahkamun Nisa menyebutkan qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf. Ra'aitu fil manam, aku melihat di dalam tidurku dan mimpi seorang yang soleh itu kemungkinan benarnya sangat besar, hampir-hampir mimpi seorang muslim itu tidak ada kesalahan. Ra'aitu fil manam maqbarah, aku melihat di dalam tidurku ada kuburan. Wa ahluha qad kharaju minal kubur, dan orang yang dikubur tersebut ya telah keluar dari kuburannya. Jadi di situ dia melihat dalam tidurnya kuburan. Kemudian dia melihat orang yang dikubur itu keluar. Dan orangnya tidak satu, ahlaha yakni ahlul makbarah. Jadi orang-orang yang ada di kuburan itu keluar semua. Ibaratnya kuburan itu adalah rumahnya, mereka keluar. Khoroju minal kubur, yaltaqitu nasai'an, mereka menjumputi sesuatu, mengambili sesuatu. Keluar ngambil sesuatu. Wa fihim rajulun shalihun jalisun ala qabri. Sedangkan di situ ada seorang laki-laki saleh yang duduk-duduk saja di kuburannya. La yaqumu wa la yaltaqitu. Dia tidak berdiri, tidak beranjak, dan tidak pula menjumput tadi, ngambil-ngambil sesuatu. Dia hanya sekedar duduk saja, santai dia. Faqultu lahu, maka aku katakan kepada dia, ya ini si salaf tadi ya, ma hadzal ladzi yaltaqitun, apa yang mereka ambil itu, apa yang mereka pungut-pungut itu. Faqal, laki-laki soleh tadi yang duduk di kuburannya dia tadi mengatakan, tarahumunnas alaihim, ya ini doa-doa rahmat manusia kepada mereka. Karena doa-doa muslimin itu sifatnya umum ya kan, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini kan doa-doa umum. Mukmin mukminat, muslim muslimat, yang hidup ataupun yang mati. Didoakan rahmat, didoakan ampunan. Nah, mereka ibaratnya itu seolah-olah mereka keluar kemudian jumputi, ngambili rahmat-rahmat tersebut. Faqala li, faqal, lantas dia mengatakan li waladun salih. Aku memiliki anak yang salih. Yaqra'ul Qur'an wa yahdi li thawabah. Dia membaca Al-Qur'an dan menghadiahkan untukku pahalanya. Dan ini sebagian daripada madhab, ya. Ada yang menyatakan demikian, bahwasanya bacaan Al-Qur'an itu bisa sampai kepada orang yang meninggal dunia kalau yang membaca adalah anaknya. Karena anak merupakan bagian daripada apa? Bagian usahanya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ini tidak bertentangan dengan ayat ini. Tidak ada bagi seseorang kecuali apa yang dia usahakan. Karena Allah menyatakan wa innal walad min kasbi abi, dan anak itu termasuk daripada usaha orang tua. Sehingga anak, ya, yang diajarkan padanya pendidikan Al-Qur'an dan sebagainya, dia membaca Al-Qur'an sampai kepada orang tuanya. Karena dia memiliki anak yang soleh yang membaca Al-Qur'an tersebut, dia tidak lagi butuh untuk kemudian yaltaqit tarahumun nas tadi itu, ngambili doa-doa rahmatnya manusia. Fa ana ghaniyun bidzalik anil tiqat ma'ahum. Maka aku tidak butuh lagi, ya, itu aku tidak butuh untuk ikut-ikutan mengambil tarahumnya mereka di sana. Aku sudah cukup dengan apa yang dikirim oleh putraku. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Meskipun ini tentunya manam, ya, bukan sesuatu yang bisa menjadikan dalil, tetapi istiqnas, ya, sesuatu yang bisa dijadikan acuan untuk kemudian seseorang terlecut, ya, untuk mengharapkan adanya dzurriyah salihah. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lafadznya saja, dari sisi lafadznya, Allahumma gfirli wali ummi, Allahumma gfirli wali abi, atau Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lafadznya dari doa tersebut berarti ini kan doa kepada orang tua. Ya, tentunya itu jelas kaitannya dengan keikhlasan, ya. Karena itu kan seseorang berdoa, anak berdoa kepada orang tuanya, tentu tidak ada harapan kepada supaya dilihat orang lain dan sebagainya. Sehingga otomatis sangat diharapkan doa-doa tersebut makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di saat seseorang punya kesadaran mendoakan orang tuanya, anak, ya, terutama mendoakan orang tuanya, sangat besar kemungkinan untuk kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil apa lafadznya? Lafadz doanya. Dan kalau tidak bisa dengan lafadz-lafadz bahasa Arab, ya bahasa Indonesia. Cuman yang lebih utama adalah dengan lafadz-lafadz bahasa Arab yang ada tuntunannya, seperti yang tadi. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ataupun doa yang secara umum, Allahumma fir li wali ummi, Allahumma arhamhuma, Allahumma fir laha warhamha wa'afiha, kalau kepada umminya, Allahumma fir lahu, kepada abinya. Dan semisal. Allah Ta'ala alam bisawab.